أفضل الصلاة وأحسن التسليم على سيد المصطفين الأخيار وعلى آله الأطهار وصحب الأبرار ومن تبعهم على تعاقب العصر. أما بعد, الحمد لله, segala puji bagi Allah yang kembali memudahkan kita untuk melanjutkan ya majlis yang keenam, masih dengan ya bahasan kitab Nukhbatul Fikar fi Mustalahi Ahlil Athar karya Al-Hafidz ya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Majlis yang keenam ini yang melanjutkan majlis yang lalu, sudah kita terakhir membahas tentang ya al-i'tibar. Ya al-i'tibar yakni jam'u turuq wa tatabbu'u turuqi, lidzalika huwa al-i'tibar, mengumpulkan jalan-jalan dari hadis, satu hadis mengumpulkan sanad-sanadnya, itu disebut sebagai al-i'tibar. Ya, sudah kita terakhir membahas tentang hal tersebut. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau membahas tentang bagaimana jika ada dua hadis atau lebih yang dia terjadi ta'arud, ya dia terjadi kontradiksi secara kasat mata. Bagaimana yang mendudukkan hadis-hadis tersebut? Ya qala Al-Hafidz, ini saya sebelumnya menekankan sedikit ya. Kalau saya katakan qala Al-Hafidz, tidak ada keterangan, maka maksudnya perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar di Nukhbatul Fikar. Atau ketika saya katakan qala Al-Hafidz fi Nukhbah, maka itu di Nukhbatul Fikar. Tapi kalau keterangan yang saya sebutkan qala Al-Hafidz fi Nuzhah, ya fi Nuzhah, maka itu penjelasan beliau di Nuzhatun Nadhar. Jadi Nuzhatun Nadhar, atau ketika saya sebutkan qala Al-Hafidz fi Nuzhatun Nadhar, ya maka perkataan Al-Hafidz ini sebagian teman-teman ada yang bingung, Ustaz, penjelasannya dari mana? Ya kadang saya bawakan perkataan beliau di matan, yakni di Nukhbatul Fikar, kadang saya bawakan perkataan beliau di penjelasan beliau sendiri di Nuzhatun Nadhar. Ya. Qala Al-Hafidz, kalau tidak ada keterangan maka di Nukhbah maksudnya. Maka di Nukhbah. Thumma al-maqbulu in salima min al-mu'aradah fa huwa al-muhkam. Beliau jelaskan adapun hadis maqbul, ya hadis maqbul, maka yang dimaksud ya oleh para ulama hadis maqbul yakni hadis sahih. Ya tentu saja hadis sahih. Apakah itu sahih li dzatihi atau sahih li ghairihi? Kemudian yang termasuk juga hadis maqbul menurut jumhur para ulama, saya katakan jumhur ulama, kenapa? Karena ada segelintir kecil riwayat dari para imam terdahulu yang menyelisihinya. Ya, termasuk juga hadis hasan. Termasuk juga hadis hasan, terlebih lagi hasan li dzatihi. Ya, hasan li dzatihi. Adapun hasan li ghairihi, maka itu bisa dibilang jadi titik perdebatan para ulama. Ya. Belum apakah dia termasuk hadis hasan atau hadis dhaif, itu perbedaan yang tipisnya. Maka secara umum al-maqbul yakni setidaknya secara garis, secara global mencakup hadis sahih dan hadis hasan. In salima minal mu'aradah, jika dia selamat dari penyelisihan, dari perselisihan, yakni tidak ada hadis lain atau dari lain yang menyelisihinya, fahuwal muhkam, maka itu disebut sebagai hadis yang muhkam. Ya. Maka ini jenis pembagian hadis ya berdasarkan wujudul mu'aradah awil mukhalafah amla. Pembagian hadis berdasarkan apakah ada perselisihan antara hadis tersebut dengan hadis yang lain atau tidak. Maka jenis yang pertama yakni al-haditsul muhkam, hadis yang muhkam. Apa itu hadis yang muhkam? In salima minal mu'aradah. Jika dia selamat dari penyelisihan, tidak ada hadis yang menyelisihinya. Ya, kama qala al-Hafidz fi Nuzhah, sebagaimana kata al-Hafidz di Nuzhah, ai lam ya'ti khabarun yudadduhu. Yani tidak ada khabar, tidak ada hadis lain yang melawannya. Yang melawannya. Ya, perlu diketahui secara umum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mustahil saling kontradiksi, mustahil. Ya, mustahil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam saling kontradiksi. Loh, mengapa demikian? Karena semuanya wahyu. Karena semuanya adalah wahyu. Kama qala Allah taala, "Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara dari hawa nafsunya, melainkan itu wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Ya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wahyu. Sedangkan wahyu Allah Subhanahu wa taala mustahil saling kontradiksi. sebagaimana disyaratkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Seandainya Quran, begitu pula termasuk wahyu, hadis dari selain Allah, maka niscaya akan didapati kontradiksi yang banyak. Ya. Sebenarnya wahyu tidak akan kontradiksi. Lalu bagaimana hadis ini kok bisa dikatakan dia kontradiksi? Dia kontradiksi min haitsu dhahir wa min haitsu an-nadhir ilaihi, dari sisi orang yang melihat hadisnya. Ya, bukan dari sisi nyata pada hakikatnya hadis yang sahih dengan hadis yang sahih saling kontradiksi, itu sebenarnya tidak terjadi. Tapi dari pandangan orang yang melihat hadisnya secara kasat mata, secara zahirnya barangkali ada kalanya terjadi seperti loh kok berbeda antara hadis yang satu dengan hadis yang kedua. Yani min haitsu az-zahir au min haitsu an-nadhir ila dzalika al-ahadits. Ya. Insalima minal mu'aradah, ini jenis yang pertama, hadis yang muhkam yang dia tidak ada hadis lain yang menyelisihinya. Lam ya'ti khabarun yudaduhu. Ya, maka dia disebut sebagai hadis yang muhkam. Ini jenis yang pertama. Maka jenis yang kedua, maka tentu saja hadis, jenis hadis yang ada mu'aradah. Ya, yang ada mu'aradah, ada mukhalafah, ada penyelisihan, ada seolah kontradiksi terhadap pihak hadis yang lainnya secara zahir. Maka kemudian itu yang diperinci oleh Al-Hafidz pada lanjutannya, wa in urida bimithlihi, yani wa in urida al-khabar awil hadis al-maqbul, kembali ke al-maqbul tadi, urida kan dia ya fa'ilnya dhamir naif fa'il, dhamir mustatir, kembalinya ke mana, yani al-maqbul, kembali ke al-hadithul maqbul, urida bimithlihi, dia dilawan, dilawan dengan hadis yang semisalnya, yakni sama-sama makbul, hadis yang sama-sama makbul. Kalau hadis sahih, hadis makbul, dilawan dengan hadis do'if yang tidak masuk bahasan ini, maka hadis do'ifnya bertambah lemah. Ya, dia sudahlah do'if, malah bertambah lemah dengan menyelisih hadis yang makbul, malah jadi munkar hadisnya. Yani urida bimithlihi ay bil makbuli mithlihi, ketika dia dipertentangkan atau diselisihi dengan hadis yang sama-sama makbul, yang semisal dengannya, maka dilihat. Ya, maka dilihat ada beberapa kemungkinan cara menyikapinya. Kemungkinan yang pertama, dan ini cara yang paling afdol, yang sepatutnya dibentuk oleh al-muhaddis atau ditempuh oleh al-hadithi, seorang talib hadis. Fa'in amkanal jam'u, kalau mungkin untuk dijama' antara hadis yang makbul dengan hadis yang makbul. Mungkin tidak, hadis yang satu ini didudukkan dengan hadis yang kedua. Kalau mungkin, famukhtaliful hadis, maka itu disebut sebagai mukhtaliful hadis, mukhtalifu al-hadis, yakni hadisnya berselisihan dengan yang lain secara zahir, secara kasat mata, tapi bisa didudukkan. Bisa didudukkan, oh hadis yang pertama maksudnya seperti ini, oh hadis yang keduanya juga sahih tapi maksudnya seperti ini. Bisa didudukkan antara hadis yang satu dengan hadis yang lain. Ini disebut mukhtaliful hadis, ya, mukhtalifu al-hadis. Yang ini dicontohkan oleh Al-Imam Ibnu Salah dalam muqaddimahnya, begitu juga oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Nuzhatun Nazar. Beliau mencontohkan hadis la adwa wala tiarata wala hammata wala safar wala ghul. Tidak ada adwa, tidak ada penyakit menular, tidak ada tiarah menganggap sial dengan ya burung dan lanjutannya. Tapi bagian fokusnya di la adwa, tidak ada penyakit menular. Ini hadis yang pertama, seolah menafikan tidak ada yang namanya penyakit menular. Sedangkan la, la itu linafil jinsi. La linafil jinsi secara secara hukum asal dia adalah min alfadhil umum fin nafi. Dia termasuk lafaz umum dalam bab nafi, dalam bab negasi, dalam bab penafian. Tidak ada sama sekali yang namanya penyakit menular. Kalau hanya pakai hadis itu saja. Tapi ternyata ada hadis yang lain. Hadis mana? Firra minal madz firra minal majzumi firaraka minal asad. larilah dari orang yang terkena majdzum, orang terkena penyakit kulit, penyakit kulit, penyakit judam, firaraka minal asad, sebagaimana engkau lari dari singa. Hadis pertama, secara zahir tidak ada penyakit menular. Hadis yang kedua, marah diperintah untuk lari dari orang yang sakit kulit menular. Kontradiksi tidak nih? Ya, secara zahir kontradiksi. Hadis pertama katanya tidak ada penyakit menular. Hadis kedua kok disuruh lari ada orang sakit menular? Ya, seolah kontradiksi. Kalau disuruh lari dari orang penyakit menular, ya berarti ada penyakit menular. Kalau tidak ada penyakit menular, harusnya mah ada orang sakit menular, tidak perlu kita lari. Secara zahir kan seperti itu. Ya, secara zahir seperti itu antara kedua hadis ini. Apakah ini mungkin untuk dijamak? Mungkin untuk dijamak. Ya, mungkin untuk dijamak. Bagaimana menjamaknya? Aihanna hadhil amrat la tu'di bidzatiha wa bitab'iha. Penyakit menular itu dia tidak bisa menularkan secara zatnya. Tidak bisa menularkan secara zatnya. Ini ada orang sakit menular. Orang dekat orang sakit menular pasti 100% sakit. Itu tidak seperti itu. Penyakit menular itu tidak dia menularkan secara zatnya. Akan tetapi apa? Akan tetapi dia menular dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, dan di antara sebab terjadi penularan penyakit kalau dekat dengan orang sakit menular, ya. Sebab sakit terkena penyakit adalah ketika dekat atau menyentuh dengan orang penyakit menular. Oleh karena itu, ya, dalam hadis yang kedua diperintah untuk lari, hati-hati dari orang yang sakit menular judam, sakit orang sakit kulit. Paham ya? Itu cara mendudukan hadisnya. Ya, cara mendudukan antara dua hadis tersebut, walaupun ada metode jamak yang lain. Ya, metode jamak yang lain ada disebutkan oleh Al-Hafiz, tapi kita tidak akan bahas lebih lanjut. Ini jenis yang pertama, ada hadis yang secara zahir kontradiksi tapi nyatanya bisa didudukan antara dua hadis atau lebih tersebut yang secara kasat mata saling kontradiksi. Dan dalam bab ini, yakni dalam jenis mukhtariful hadis, ada beberapa karya terkait ya bagian ini, seperti karya Al-Imam Asy-Syafi'i Ikhtilaful Hadis. Imam Syafi'i memiliki karya Ikhtilaful Hadis. Bisa dibilang ini di antara karya pertama dalam cabang ilmu ini, yakni cabang mendudukan hadis yang satu dengan hadis yang lain yang seolah itu kontradiksi. Ya, karya Al-Imam Asy-Syafi'i. Di antara juga karya yang kedua yang juga terkenal, Ta'wil Mukhtalifil Hadis. Ta'wilu Mukhtalifil Hadis, karya Al-Imam Ibnu Qutaybah. Al-Imam Ibnu Qutaybah Ad-Dinawari. Ya, ini lebih tebal ya, lebih besar daripada karya Imam Asy-Syafi'i. Di antara juga Mushkilul Athar. Mushkilu Al-Athar, karya Al-Imam At-Tahawi. Ya, Al-Imam At-Tahawi keponakan dari Al-Imam Al-Muzani yang punya karya Mushkilul Athar. Ini bahkan termasuk kitab yang besar dalam cabang ini, yakni cara mendudukan hadis yang tak satu dengan hadis yang lain yang itu yang seolah terjadi kontradiksi, ya. Maka ini tadi ya, jenis yang kedua dia kontradiksi tapi nyatanya bisa dijamak. Ya, bisa dijamak, maka itu disebut mukhtaliful hadis, ya. Kemudian qala al-hafiz aula wa thabata al-mutaakhiru fa huwa an-nasikh wal akharu al-mansukh. Ya, kemudian lanjutan dari wa in urida bimithlihi wa in amkana al-jam'u, kalau diselisihi oleh hadis lain dan mungkin untuk dijamak. Selanjutnya aula ay la yumkinu al-jam'u aw la yumkinu an yujma', ketika nyatanya hadisnya la, kan fi'il yang mahdzuf ya, fi'il yang mahdzuf pasti ada kalam muqaddar, ada kalam yang terhapus di situ. Apa kalam yang terhapus? Ay aw la yumkinul jam'u, ketika tidak mungkin untuk dijamak, ya, tidak bisa didudukkan hadis yang satu dengan hadis yang kedua, tidak bisa. Ini pasti kontradiksi, pasti saling bertentangan. Maka bagaimana seperti ini? Maka ada lagi cara mendudukannya. la yumkinul jam'u, ketika dia tidak mungkin untuk dijama', wa thabatal mutaakhiru, lalu jelas ada hadis yang mutaakhir, ada hadis yang disabdakan dahulu, ada hadis yang disabdakan belakangan, ya, yang disabdakan belakangan. Belakangannya ini bihasabi wurudihi ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belakangannya ini terhitung berdasarkan apa? Sabdanya belakangan, hadisnya belakangan. Bukan berdasarkan sahabatnya, ya. Ya ini apa? Ada sebagian ulama yang itu bukan kita katakan salah paham, tapi dia patokan yang tidak tepat. Ya ini apa? Kalau ada hadis diriwayatkan oleh sahabat yang masuk Islamnya mutaakhir, berarti itu hadis belakangan. Nah, itu tidak tepat semestinya atau tidak selalu tepat seperti itu. Kenapa? Bisa jadi hadis yang masuk Islam yang belakangan ini dengar dari hadis yang sahabatnya sabiqunal awwalun. Sehingga apa? Hadisnya sebenarnya udah dari dulu. Hadisnya udah dari dulu Nabi SAW bersabda demikian. Maka itu bukan menjadi patokan. Maka thabatal mutaakhir ay mutaakhir min haitsu wurudihi, berdasarkan disabdakan oleh nabinya. Ya, disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuan ya mana yang hadis dahulu, mana yang hadis belakangan. Maka jatuhnya bagaimana? Fahuwa an-nasikhu wal akharu al-mansukh. Maka fahuwa, huwanya kembali ke al-mutaakhir. Hadis yang belakangan ini nasikh ya. Hadis yang belakangan dia dihukumi sebagai hadis nasikh. Wal akharu, hadis yang lain, yakni hadis yang dahulu, dahulu disabdakan oleh Nabi SAW, huwal mansukh, itu hadis yang mansukh ya, itu sebagai hadis yang mansukh ya. Maka ini cara mendudukan yang kedua, yakni tidak mungkin dijamak dan ketahuan mana yang duluan, mana yang belakangan, maka dihukumi terjadi nasikh mansukh. An-naskhu, an-naskh ya, secara bahasa maknanya adalah al-izalah. Ya, secara bahasa maknanya adalah al-izalah atau an-naql, memindahkan atau menghilangkan. Adapun secara istilah nasakh ya, maka itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Hafidz di Nuzhah, raf'u ta'alluqi hukmin syar'iyyin bidalilin syar'iyyin mutaakhirin anhu. Yani apa? Mengangkat hukum syar'i yang dia sabit ditetapkan berdasarkan dalil, sehingga apa? Bukan yang sabit berdasarkan al-bara'ah al-asliyah ya. Kalau yang ditetapkan berdasarkan al-bara'atul asliyah, itu mah bukan nasikh mansukh, itu mah dalil baru, memang dalil baru ya. Tapi ada hukum yang pertama ditetapkan oleh dalil pertama, oleh hadis yang pertama, bidalilin syar'iyyin mutaakhirin anhu, kemudian hukumnya dihapus oleh dalil syar'i yang kedua, dalil yang belakangan. Maka ini yang dimaksud dengan nasakh. Ya, dalil yang pertamanya itu hadis mansukh, hadis yang belakangannya al-mutaakhiru fahuwa nasikh. Hadis yang belakangannya maka itu disebut sebagai hadis nasikh ya, hadis yang nasikh, yang dia menghapus hukum dari yang dikandung oleh hadis yang pertama. Contohnya apa? Contohnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Buraidah Al-Aslami dalam Sahih Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur." Dahulu aku melarang ziarah kubur. Ah, ini jelas sekali. Hukum dahulu bagaimana? Ah, Mukhlis? Melarang. Larangannya apa? Ya, ihtimal, bisa haram, bisa makruh ya. Bisa halal, bisa makruh. Kenapa? Karena dia membabi saddu dzara'i. Karena dia termasuk saddu dzari'ah, menutup pintu kesyirikan yang terjadi di zaman Arab Jahiliyah. Mereka itu mengagungkan kuburan orang-orang soleh. Ya, maka ditutup pintu itu. Itu ada khilaf apakah hukumnya haram atau makruh, tapi itu bahasan ini fikih ya. Intinya ada hukum pertama, ziarah kubur terlarang. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Fazuruha. Ini wa fi riwayatin al-an fazuruha. Kalau sekarang silakan ziarah. Fa innaha tudzakkirul akhirah. Karena dia mengingatkan akhirat, mengingatkan kematian. Maka hukum yang pertama apa, Mas Manto? Terlarang untuk ziarah kubur. Hukum yang kedua apa, Mulis? Hah? Iya, apa hukum yang kedua? Intinya diperintahkan ya. Sedangkan ini namanya al-amru ba'dan nahi. Ketika ada perintah setelah ada larangan, apa hukumnya? Ah, itu ulama usul fiqh khilaf lagi. Sebagian mazhab yang mengatakan hukumnya jadi wajib, sebagian mengatakan hukumnya jadi sunnah muakkadah, sebagian mengatakan hukumnya jadi mubah, sebagian mengatakan hukumnya menjadi tafsil qabla wurudin nahi. Ah, itu kita balikin nanti ke usul fiqh aja. Ya, intinya ziarah kubur menjadi disyariatkan. Fa, ah itu ada fa. Kalau secara usul fiqh ada fa ba'dal hukmi dalalatun 'ala ta'lil. Ini ilatnya nih, ini alasan bagusnya ziarah kubur. Kenapa alasan bagusnya ziarah kubur? Fa innaha tudzakirul akhirah. Karena dia mengingatkan akan akhirat. Karena kubur itu termasuk awal-awal fase akhirat, ya. Maka hukum yang barunya adalah perintah untuk ziarah kubur. Yang diperintahkan, disyariatkan untuk ziarah kubur. Sedangkan hukum lamanya dilarang. Ya, dilarang. Maka ini thabatal mutaakhiru. Jelas kelihatan. Mana yang belakangan, mana yang dahulu. Ya, dan itu terjadi, dan itu dihukumi sebagai nasikh dan mansukh. Ya, di antara karya dalam bab ini, yakni bab nasikh mansukh dalam hadis adalah karya al-imam Abu Hafs Umar bin Uthman ibn Syahin, nasikhul hadith wa mansukhuhu. Ya, karya beliau nasikhul hadith wa mansukhuhu, kurang lebih sekitar 600 hadis. Tapi sebenarnya beliau tidak mengumpulkan yang betul-betul bab nasikh, ya. Beliau mengumpulkan hadis-hadis yang zahirnya ta'arud dan ada kemungkinan nasikh mansukh, walaupun pada hakikatnya kadang termasuk mukhtaliful hadis. Ya, kadang dia termasuk yang tarjih. Nah, harus ditarjih, nanti ada. Baru kadang terjadi nasikh mansukh, ya. Itu dari karya beliau. Ya, bukan pasti semua di kitabnya itu, ya, semua hadis yang di kitabnya itu terjadi nasikh dan mansukh. Ya, ini nasikh wa al-mansukh. Ya. Ini ada karyanya seperti itu. Yang ini apa? Tasrih min haitsu riwayah. Ya, dijelaskannya dari riwayat itu sendiri. Dari riwayat itu sendiri ada bukti bahwa itu adalah nasikh mansukh. Ada kalanya minat tarikh, ya. Ada kalanya itu dari tarikh, yakni tarikh wurudil hadith, ya. Sejarah wurud hadithnya. Ini Nabi SAW sabdakannya kapan, ya. Ini Nabi SAW sabdakannya kapan, hadith yang ini sabdakannya kapan. Nah, itu bisa ketahuan dari tarikh, ya. Dan itu contoh yang banyak, ya, kita tidak akan sebutkan pada kali ini. Wa illa, kemudian qala al-hafidh fi nukhbah, wa illa fattarjih. Wa illa ay kembali ke nafi dari yang sebelumnya, ay wa in lam yumkinul jam'u wala yathbut al-mutaakhiru minal mutaqaddim. Ya, kalau ada hadis yang kontradiksi, tidak bisa dijamak, tidak bisa juga diketahui, tidak diketahui mana hadis yang duluan, mana hadis yang belakangan. Ya, ini benar-benar kontradiksi, tidak bisa dijamak, kita kan tempuh metode pertama jamak. Tidak ketahuan juga tarikh, tidak ketahuan nih hadisnya, ya, mana yang dahulukan disabdakan. Tidak ketahuan. Ya, la yu'raf at-tarikh. La yumkinul jam'u wa la yu'raf at-tarikh, maka bagaimana? Fattarjih, maka ditarjih, ya. Maka ditarjih, ya. Kama qala al-hafidh, wa in lam yu'lam at-tarikh, yani qala al-hafidh fi nuzha, kalau tidak diketahui tarikh, mana hadis yang dahulu, mana yang belakangan, dan juga tidak mungkin untuk dijama', ya, fa yurajjah biwajhin min wujuhit tarjih al-muta'alliqah bil-matni aw bil-isnad. Maka dia harus ditarjih. Apa itu ditarjih? Menguatkan salah satu hadith wal-amalu bil-rajih. Hanya mengamalkan hadith yang rajih saja, yang lebih kuat saja. Ya, hanya mengamalkan hadith yang rajih saja, yang lebih kuat saja. Bagaimana mentarjihnya? Dengan wujuhut tarjih. Ya, wujuhut tarjih, apakah itu? Kemudian dia nanti terbagi dua. Wujuhut tarjih ada dua macam. Wujuhut tarjih terkait matan, berdasarkan matan. Yang ini apa? Wah, ini di matannya ada kemungkaran, ada nakarah. Ya, tidak mungkin Nabi SAW bersabda demikian. Nah, di antara itu tarjih bil matni. Di antara juga tarjih kalau dari sisi matan, ah ini zahirnya dia idraj, sisipan dari rawi atau sahabat. Ini mah bukan sabda Nabi. Maka kalau bertentangan dengan matan yang lain yang sabda Nabi, maka yang sabda Nabi yang dikuatkan. Itu di antara wujuhut tarjih bil matni. Au bil isnad, ada kalanya wujuhut tarjih dari sisi sanad. Dilihat sanadnya, ah ini rawinya sanad emas ya. Malik An-Nafi'an bin Umar. Ini hadis sahih, tapi hanya sahih biasa. Ya, maka didahulukan yang sanad emas. Ya, ini ada sanad, ini sanad sahih satu jalur. Ini sanad sahih 1 2 3 5 jalur. Ya, ini tarjih bi kathratir ruwat, tarjih dengan banyaknya jalan. Kita dahulukan, rajihkan ya hadis yang dia lebih banyak jalan. Ya. Ada kalanya gabungan, gabungan dari sisi matan maupun sanad ya. Gabungan dari sisi matan maupun sanad. Nah, itu bahasan yang panjang sekali ya, itu dibahas oleh ya para ulama seperti oleh Al-Hafidz As-Suyuti dalam Tadribur Rawi ya di akhir-akhirnya ya, maupun para ulama yang lainnya. Yang wujuhut tarjih itu dia dikomentari oleh Syekh Ali Hasan, wa hiya ziyadatun 'alal mi'ah, wujuhut tarjih fil hadis lebih dari 100 ya. Lebih dari 100 metode tarjih. Ya, maka itu ilmu yang sangat luas sekali. Ya, kita barangkali tidak bisa untuk membahas hanya dalam kajian singkat atau matan kecil nukhbah ya. Itu barangkali Allah alam. Nah, jika Allah berikan kesempatan untuk mengkaji ilmu atau ulumul hadis yang lebih tinggi lagi. Ya. Itu wujuhut tarjih. Maka dia ditarjih ya, diamalkan hadis yang rajih. Ya, diamalkan hadis yang rajih. Seperti apa? Misalnya saja, tidak dibawakan sebenarnya misalnya oleh Al-Hafidz. Ya, misalnya hadis tentang larangan puasa Sabtu. Ya, larangan puasa Sabtu. La tasumu yawma sabti illa fi maftaridu alaikum fa illam yajid ahadukum illa liha'a 'inabin aw 'uda syajaratin falyamdhuha. Jangan puasa hari Sabtu. Ya, jangan puasa hari Sabtu. Kalaulah tidak dapat kecuali tangkai anggur atau ranting, maka kunyah. Supaya apa? Supaya jangan terhitung puasa hari Sabtu. Itu hadis ya. Hadis yang secara zahir sanad wallahualam dihukumi sahih oleh sebagian ulama hadis. Tapi dia secara zahir maknanya bertentangan dengan hadis yang lain. Hadis yang lain apa? Hadis-hadis puasa sunnah yang itu jatuhnya pada hari Sabtu. Seperti apa? Hadis puasa Arafah kalau bertepatan Sabtu. Seperti apa? Hadis puasa Dawud, puasa sehari, berbuka sehari kalau bertepatan hari Sabtu. Seperti apa? Hadis Abu Qatadah berpuasa satu hari, berbuka dua hari kalau bertepatan hari Sabtu. Ya, seperti apa? Hadis puasa Muharram kalau bertepatan hari Sabtu. Banyak sekali kemungkinan hadis-hadis yang itu banyak yang mungkin sekali jatuh pada hari Sabtu. Ini hadis yang banyak. Ya, maka bagaimana banyak para ulama ya, bahkan itu juga yang dikuatkan oleh Alim Abu Daud sendiri ketika beliau bawakan hadisnya dalam sunannya. Begitu pula beliau nukil dari perkataan Imam Malik, dari perkataan Imam Al-Auza'i, para imam terdahulu lebih menguatkan hadis-hadis bolehnya puasa yang lain daripada larangan hadis larangan puasa hari Sabtu. Ya, bahkan kata Imam Malik, wa kadzibun, hadis itu kadzibun, tapi kadzibun bukan dusta ya, itu salah, itu hadisnya itu ada yang salah ya, ini ada kemungkinan salah dari salah seorang rawinya. Ini ditarjih. Kenapa? Bagaimana tarjihnya? Ini tarjih bikathrati riwayah. Hadis yang menunjukkan bolehnya puasa hari Sabtu lebih banyak daripada cuman satu hadis ini ya, daripada cuma satu hadis ini, hadis larangan puasa hari Sabtu. Maka itu diantara tarjih. Ya, tarjih bainal hadithain, tarjih antara hadith-hadith ya, yang seolah itu saring kontradiksi. Ya. Kemudian qala al-hafidh thumma tawakkufu ya, kemudian tawakkuf ya. Tawakkuf itu apa? Tawakkuf anil amal. Tawakkuf anil amal bi ahadil hadithain. Yakni apa? Tawakuf, tidak mengamalkan. Tidak mengamalkan hadis A, tidak mengamalkan hadis B. Loh, kenapa? Ini masih kontradiksi. Sedangkan wahyu itu mustahil kontradiksi. Mana wahyu yang benar? Wallahu alam. Kita belum bisa menjamaknya. Belum diketahui mana yang hadis nasikh, mana yang mansukh. Tidak bisa pula ditarjih. Tidak ada wujuh yang tarjih. Wujuh tarjihnya tidak, sama-sama. Sama. Wah, dalam bab ini sama. Kesahihan sama. Riwayatnya sama-sama banyak. Ya. Ini tidak ada wujuh tarjih. Ya. Tidak ada wujuh tarjihnya, maka tawakuf. Ya, ini tawakuf dari mengamalkan, apakah mengamalkan kedua hadisnya atau mengamalkan salah satunya. Ya. Ya, maka ini tawakuf. Dan lebih kita tepat kita katakan tawakuf daripada tasaqata. Dua-dua hadisnya sama-sama berguguran. Ini kurang bagus ibaratnya sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz di Nuzhah. Ini tidak lebih kurang tepat kalau dikatakan tasaqata. Kenapa? Bisa jadi sebenarnya hadisnya bisa diamalkan atau ada wujuh tarjihnya, tapi ente saja yang tidak tahu. Ya, ente saja yang tidak tahu. Ya, maka tidak tepat atau kurang baguslah ibaratnya kalau kita katakan hadisnya itu tasaqata, dua-duanya berguguran. Ya, maka lebih tepatnya ibaratnya kita tawakuf, tawakuf dari amal. Ya, tidak mengamalkan hadis yang satu maupun hadis yang kedua. Sehingga apa? Sehingga ketika terjadi, kalau kita simpulkan, ketika terjadi ta'arud, ya langkahnya ya ada empat. Ya. Ketika terjadi ta'arud antara hadis yang satu dengan hadis yang kedua, maka langkahnya ada empat. Yang pertama al-jam'u, menjama', menjama', mendudukan hadis yang satu dengan hadis yang kedua, dijama'. Ya, ini langkah yang pertama. Jika mungkin dijama', dijama'. Yang kedua mencari tarikh, ya, mencari tarikh, lalu hadis yang belakangan dihukumi sebagai hadis nasikh, ya. Yang hadis yang dahulu disebut sebagai hadis yang mansukh. Yang ketiga adalah tarjih, ya. Tarjih menguatkan salah satu hadis dari wujuh tarjih yang ada. Apakah dari sisi matan atau dari sisi sanad? Ketika tidak mampu semuanya, maka tawakuf, yakni tawakuf anil amal. Tidak mengamalkan hadis yang A, tidak pula mengamalkan hadis yang B. Ya, wallahu alam, barangkali kita cukupkan sekian karena sudah masuk waktu Isya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.